Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah yang dirahmati oleh Allah azza wa jal, alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis ini yang insyaallah majlis ini diberkahi oleh Allah azza wa jal. Pada malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita akan mempelajari tentang Ahlul Bait, bagaimana sikap yang benar terhadap Ahlul Bait. Apa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabat-kerabatnya. Mereka adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka untuk menerima atau memakan harta sedekah. Siapakah mereka itu Ahlul Bait? Maka di sini perlu untuk kita pelajari. Ahlul Bait yang pertama adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dan hendaklah kalian, wahai istri-istri Nabi, untuk berdiam di rumah-rumah kalian. Janganlah kalian melakukan tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan agar kotoran terhilangkan dari kalian, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa perintah. Di antaranya untuk berdiam di dalam rumah, tidak melakukan tabarruj, berhias seperti caranya orang-orang jahiliyah, meninggalkan jilbab ataupun hijab, menampilkan aurat-auratnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menunaikan zakat, mendirikan sholat, dan beberapa perintah yang lainnya. Dan pada akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kalian agar kotoran itu terhilang dari kalian, wahai ahlul bait. Sehingga oleh karena itu pada ayat ini terdapat nas secara sharih, secara jelas, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori ahlul bait berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 33. Barakallahu fikum. Walaupun ayat ini diturunkan terhadap istri-istri Nabi, akan tetapi ahlul bait bukan hanya dari mereka saja. Bahkan masuk dalam kategori Ahlul Bait, kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam. Ketika Zaid bin Arqam ditanya tentang siapakah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, Ahlul Baitihi man hurima as-sadaqata ba'dahu. Ahlul Bait adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka harta sedekah. Mereka tidak boleh menerima pemberian dengan niat sedekah. Akan tetapi diperbolehkan kepada mereka untuk menerima pemberian berupa hadiah. Tentu di sana ada bab khusus yang akan menjelaskan perbedaan antara sedekah dan hadiah. Kemudian Zaid bin Arqam ditanya lagi, waman hum, siapakah mereka orang-orang yang diharamkan atas mereka harta sedekah? Hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas, akhrajahu Muslim. Mereka adalah keluarga dari Ali, yakni keturunan dari Ali bin Abi Thalib, wa alu Aqil, keturunan dari Aqil bin Abi Thalib, wa alu Ja'far, keturunan dari Ja'far bin Abi Thalib, wa alu Abbas, dan keturunan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, Nabi sahabat Zaid bin Arqam tidaklah mengkhususkan bahwa Ahlul Bait itu hanya khusus pada keturunan Ali bin Abi Thalib saja, dan juga bukan khusus dari keturunan Hasan bin Ali atau Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Akan tetapi di sini disebutkan ada beberapa keturunan atau dari beberapa keluarga, di antaranya adalah Alu Aqil, keturunan dari Aqil, keturunan dari Ja'far, keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat, hadis yang baru saja kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamaran min tamaris shadaqah faja'alaha fi fihi. Suatu ketika Hasan bin Ali mengambil sebuah korma dari korma pemberian berupa sedekah, dan bahkan Hasan memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi pun mengatakan kih kih. Nah, sebuah ungkapan untuk mencegah liutrihaha, agar Hasan tersebut mengeluarkan korma tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama sya'arta anna la naqulu shadaqah, apakah engkau tidak sadar bahwasanya kita ini tidak bisa memakan dari harta shadaqah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dari beberapa hadis yang kita sebutkan dan juga ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, kita bisa mengkategorikan Ahlul Bait itu siapa saja. Sehingga oleh karena itu, dari sini kita bisa membantah pernyataan-pernyataan dari beberapa pihak, terutama dari orang-orang Syiah Ar-Rafidah, yang mengkhususkan bahwasanya Ahlul Bait itu hanya keturunan Ali, dan bahkan lebih ekstrim lagi hanya keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Namun ternyata Ahlul Bait tidak hanya terkhusus dari keturunan Ali saja, atau dari keturunan Hasan dan Husain Ibn Ali. Nah, karena Ali bin Abi Thalib memiliki anak bukan hanya Hasan dan Husain. Di antara anaknya ada yang bernama Muhammad yang dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Dan bahkan di antara anak Ali bin Abi Thalib ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama dengan Utsman. Nama-nama yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada putra-putra beliau, naam, untuk menghormati sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait? Maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait adalah mereka sangat mencintai Ahlul Bait dan sangat menghormati Ahlul Bait sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Udzakirukumullahu fi ahli baiti." 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan kalian terhadap ahlu baiti, ahli-ahli baitku, keluarga-keluargaku, agar kalian bersikap baik terhadap mereka. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat dan wasiat ini dan disampaikan kepada para sahabat dan kaum muslimin. Maka oleh karena itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati mereka, untuk mencintai mereka, amalan biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk beramal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sehingga oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki sikap yang berada di tengah. Mereka adalah orang yang bersikap dengan sikap yang seadil-adilnya terhadap Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hulu terhadap Ahlul Bait, tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, dan sebaliknya mereka juga tidak bersikap dengan sifat jabah merendahkan Ahlul Bait sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang An-Nasibah yang menyematkan permusuhan terhadap Ali dan kerabat-kerabatnya. Wa yatawalluna ahladdin wal istiqamah minhum. Dari sikap adil yang dianjurkan di dalam Islam terhadap Ahlul Bait, mereka yakni Ahlus Sunnati wal Jamaah, na'am, yatawalluna ahlal istiqamah. Mereka mencintai orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang lurus dari Ahlul Bait, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka pun berlepas diri terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah, yang menyimpang dari agama, walaupun mereka dari golongan Ahlul Bait, walaupun mereka itu keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka mereka berlepas diri dari mereka, karena Ahlul Bait itu bukanlah sosok yang maksum. Siapa saja dari Ahlul Bait, mereka itu bukanlah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari ketergelinciran dan kesalahan. Sehingga oleh karena itu sikap yang baik terhadap mereka adalah berada di tengah, mencintai Ahlul Istiqamah dari mereka, menjadikan mereka sebagai panutan apabila mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa dan soleh. Dan sebaliknya mereka berlepas diri dari orang-orang yang jauh dan menyimpang dari agama, terlebih dari dia orang yang menyerukan kepada kebatilan atau kepada kesyirikan wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena walaupun dia adalah ahlul bait, walaupun dia termasuk dari kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekerabatan dia dengan Rasul tidak menjamin dia istiqomah di atas agama. Diriwayatkan dari Naam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyeru kaumnya, menyeru kerabat-kerabat dan keluarganya di awal dakwah. Ketika turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan terhadap keluargamu yang terdekat, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya secara bertahap. Pertama-tama Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendakwahkan keluarganya. Dalam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan terhadap kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat. Maka Nabi pun melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa melindungi kalian dari Allah. Saya tidak bisa memberikan jaminan terhadap kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, launi anka minallahi syai'an. Saya tidak bisa melindungi kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiya bibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, launi anki minallahi syai', saya sama sekali tidak bisa melindungi engkau dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah putri dari Muhammad, la salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku dari hartaku sekehendakmu. Akan tetapi la ughni anki minallahi syai'an, saya tidak bisa melindungi engkau, memberikan kecukupan, memberikan perlindungan kepadamu dari Allah sedikit pun. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya itu terlambat atau kurang, lalai di dalam beramal, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya dia tidak akan menaikkan derajatnya. Nasabnya dia, barakallahu fikum, tidak akan bisa mengangkat amal dia. Apabila amalannya jelek, tertinggal amalannya, maka nasab dia selaku keturunan kiai misalnya, selaku keturunan pendiri pesantren misalnya, atau bahkan keturunan dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab tersebut tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepadanya apabila amalannya tertinggal, apabila dia melakukan kemaksiatan, apabila dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, mengatakan kepada bibinya, dan bahkan mengatakan kepada anaknya, putrinya, la ughni ankum minallahi syai'an, saya tidak akan bisa melindungi kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang benar, sikap i'tidal yang berada di tengah terhadap ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan dari ahlul bait banyak sekali. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ahlul Bait. Baik disebutkan secara umum ataupun disebutkan secara perorangan. Adapun secara umum seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Dan ini termasuk dalam salah satu wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk harus dijaga oleh umatnya. "Udzakirukumullah," saya mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahlu baitku, agar kalian berbuat baik kepada ahlul bait. Dan itu diulang sebanyak 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga betapa pentingnya dan perlunya hal ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu putrinya, yaitu Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ingin menikahi putri dari Abu Jahal. Tentunya putri Abu Jahal ini sudah masuk Islam. Barakallahu fikum. Abu Jahal ma'ruf musuhnya Rasulullah SAW dan musuhnya kaum muslimin, dan sangat besar permusuhannya terhadap Nabi. Dia terbunuh pada perang Badar. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ingin menikahi putri dari Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kaum muslimin dan menyampaikan beberapa ucapan. Di antara ucapannya adalah, "Wa inna Fatimah bat'atun minni." Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. "Wa inni akrahu an yasu'aha." Dan saya tidak suka siapa saja yang membuat dia tidak senang. "Wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwillah inda rajulin wahidin." Demi Allah, tidak akan berkumpul putri dari Rasulullah dengan putri musuh Allah Subhanahu wa taala di bawah kepemimpinan satu orang laki-laki. Maka setelah mendengar nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali pun meninggalkan khidbah terhadap putri dari Abu Jahal. Asyahid di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat yang lain, "Faman abghadaha abghadani." Barang siapa yang membuat dia marah atau tidak senang, maka sama saja dia membuat saya marah, membuat saya tidak senang. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali. Dan ini termasuk keutamaan Al-Hasan bin Ali. Dan bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Al-Hasan afdal min Husain. Hasan itu lebih utama daripada Husain. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dan bahkan ada di antara mereka yang mendiskreditkan Hasan bin Ali, menyebutkan riwayat-riwayat dusta tentang Hasan bin Ali. Dan bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah keturunan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan tentang Al-Hasan bin Ali, "Inna bani hadza sayyid. Wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Sesungguhnya putra saya ini adalah pemimpin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengannya, dengan Hasan bin Ali atau dengan perantara Hasan bin Ali, antara 2 kelompok dari kaum muslimin yang saling bertikai. Dan itu terbukti pada amul jamaah persatuan kaum muslimin setelah terjadi pertumpahan dan pertempuran antara pihak Ali dan pihak Muawiyah. Dan yang paling dahsyat adalah perang Siffin. Barakallahu fikum. Terbunuh di sana Naam, beberapa sahabat Nabi dan bahkan ribuan dari kaum muslimin dalam perang tersebut. Dan itu terjadi dikarenakan ijtihad dari mereka. Itu adalah kesalahan-kesalahan atau sebagian dari kejelekan mereka. Di samping mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut menghapus semua kejelekan-kejelekan mereka. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Naam, Umar bin Abdul Aziz salah seorang tabi'i, barakallahu fikum, beliau mengatakan, naam, tilka dima taharallahu aidiyana minha, itu adalah pertumpahan darah yang mana tangan kita disucikan oleh Allah dari pertumpahan darah tersebut. Maka wajib atas kita untuk mensucikan lisan kita untuk berkata jelek terhadap para sahabat-sahabat tersebut. Baik sahabat-sahabat yang berada di pihak Ali ataupun sahabat-sahabat yang berada di pihak Muawiyah radhiyallahu anhum, dikarenakan mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, baik disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kebaikan-kebaikan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran mereka. Dan bahkan diantara mereka banyak yang telah mendapatkan berita dari langit bahwasanya mereka akan masuk jannah, akan masuk surga, padahal kaki mereka masih menapak di muka bumi ini. Dan bahkan walaupun telah mendapatkan janji surga dari Nabi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada riwayat satupun dari mereka yang keluar dari agama Islam. Kalaupun seandainya mereka terjatuh di dalam sebuah kesalahan, mereka tidak terus-menerus berada di dalam dosa atau kesalahan tersebut. Ini keutamaan yang sangat mulia yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada Al-Hasan bin Ali. Nabi mengatakan bahwasanya putra saya ini adalah pemimpin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendamaikan antara dua kelompok dengannya, dengan Hasan bin Ali, di antara kaum muslimin yang saling berseteru. Dan terbukti ketika beliau naam dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah, naam, sepeninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib, beliau mengalah. Beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bukan karena takut, bukan karena lemah. Dan bahkan Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya berkumpul pasukan yang akan siap berada di bawah komando Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yang mana sebelumnya tidak terkumpul pada zaman bapaknya. Barakallahu fikum. Bukan karena kelemahan, bukan karena takut atau takut dari kekalahan, akan tetapi hifdzan li dima'il muslimin, dalam rangka untuk menjaga pertumpahan darah antara kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap Al-Husain, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya saya mencintainya, yakni mencintai Husain. Maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Fa nahnu nusyhidullah. Maka pada hari ini kita bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita mencintai Ali bin Abi Thalib, kita mencintai Al-Hasan bin Ali, dan juga kita mencintai Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali pernah menyampaikan, "Alla yubghidani illa munafiq." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidak ada yang membenci Ali bin Abi Thalib melainkan dia adalah seorang munafik." Melainkan dia adalah seorang munafik. Dan masih banyak lagi keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang Ahlul Bait. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Syiah Ar-Rafidhah banyak sekali menyampaikan berita-berita dusta terkait dengan Ahlul Bait dan juga para sahabat Nabi. Mereka menggambarkan seolah-olah ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan sahabat-sahabat Nabi, terutama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Padahal tidak seperti itu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Sungguh kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang untuk saya sambung silaturahim terhadap mereka daripada kerabatku sendiri. Kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya sukai untuk saya sambung silaturahim dengan mereka dibandingkan dengan kerabat-kerabatku sendiri." Bahkan Abu Bakar juga pernah berpesan, "Urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi." Jagalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ahlu baitnya. Kita diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menjaga Nabi Muhammad dengan kita menjaga ahlu baitnya. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai qadhi, sebagai ketua Mahkamah Agung pada zaman pemerintahan beliau, sebagai pemimpinnya para qadhi, para hakim pada zaman beliau, diangkat Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Aftina ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, berikanlah fatwa kepada kami." Nah, dan betapa banyak di dalam musyawarah, di dalam mengatur negara, mengatur pemerintahan, Abu Bakar As-Siddiq mendengar nasihat dan petunjuk dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar sholat asar, kemudian setelah sholat asar beliau keluar berjalan. Kemudian di tengah jalan beliau melihat Al-Hasan sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Maka beliau pun menggendongnya, menggendong Al-Hasan bin Ali. Bahkan sambil beliau mengucapkan sebuah bait syair, "Bi abi syabihun bin nabi, sungguh engkau ini serupa dengan nabi. La syabihun bi Ali, tapi kamu enggak mirip nam terhadap Ali. Kamu itu mirip dengan Nabi dan enggak mirip dengan Ali." Nah, dan di sisinya ada Ali, dan Ali pun tertawa mendengar candaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau membagikan harta dari Baitul Mal, beliau memulainya dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang mengira pembagian tersebut akan dimulai untuk dirinya atau keluarganya. Akan tetapi justru Umar bin Khattab memulai dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan untuk jatah beliau sendiri diakhirkan, lebih mendahulukan kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sikap Aisyah radhiyallahu taala anha, betapa sering beliau ketika datang orang meminta fatwa dan bertanya tentang urusan agama terhadap Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyuruh mereka untuk menemui Ali bin Abi Thalib dan bertanya terhadap beliau. Dan dalam dan kasus seperti ini banyak sekali. Beliau mengatakan ilzam aliyan. Dan bahkan ketika Utsman terbunuh, nah orang-orang pun datangi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kepada siapakah kami naam akan menyerahkan kepemimpinan? Kepada siapakah kami akan berlindung? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada mereka, ilzam aliyah, turutilah Ali bin Abi Thalib, dekatilah terus Ali bin Abi Thalib, teruslah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sikap para sahabat terhadap Ahlul Bait. Dan banyak sekali riwayat-riwayat dalam hal ini. Dan sebaliknya, Ahlul Bait, kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sikap yang sama terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka memuliakan, Ahlul Bait juga memuliakan para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Juhaifah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, suatu ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, maukah saya beritakan kepada kalian siapakah orang yang paling utama dari umat ini setelah nabinya? Maka Abu Juhaifah mengatakan bala. Dan Abu Juhaifah mengira di dalam hatinya bahwa tidak ada yang paling utama setelah Nabi Muhammad pada umat ini melainkan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang lebih utama dari Ali bin Abi Thalib. Ini menurut perkiraan dari Abu Juhaifah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib justru mengatakan yang lain. Beliau mengatakan afdalu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa ba'da Abi Bakar Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika, ketika proses pengurusan jenazah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abbas, diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, wa ana fihim. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengucapkan tarahum, doa untuk supaya Umar bin Khattab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengucapkan sebuah pernyataan, ma khallafta ahadan ahabbu ilayya an alqallaha bimithli amalihi minka. Engkau tidak meninggalkan seorang pun wahai Umar yang mana lebih saya cintai agar saya menghadap Allah dengan amalannya seperti amalan engkau wahai Umar. Tidak ada, tidak ada seorang pun yang engkau tinggalkan setelah engkau meninggal yang saya suka bertemu dengan Allah dengan amalan, dengan amalannya daripada amalanmu wahai Umar bin Khattab. Yakni Ali bin Abi Thalib menginginkan agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan seperti amalan yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa aymullah in kuntu la adunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika. Demi Allah, sungguh saya meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan engkau bersama dengan dua sahabatmu, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasibtu anni kadhiran asma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan saya sudah menghitung banyak sekali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya pergi naam bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ini sering saya dengar wahai Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar mulaziman li Rasulillah, selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun selalu menyertai mereka. Ini merupakan sebuah pujian yang sangat nyata terhadap Naam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Begitu pula sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Aisyah dan para sahabat yang lainnya. Walaupun antara Aisyah dan Ali pernah terjadi barakallahu fikum kesal perbedaan pemahaman yang berakibat terjadinya perang Jamal. Mereka berselisih tentang pembunuh sikap terhadap pembunuh Ali Utsman bin Affan. Aisyah radhiyallahu anha menuntut agar ditegakkan qisas terhadap pembunuh Utsman bin Affan, dan itulah yang harus dijadikan sebagai prioritas. Sementara Ali menganggap bahwa keadaan umat belum stabil, harus dipersatukan terlebih dahulu, kemudian lalu barakallahu fikum setelah bersatunya dan stabilnya keadaan pemerintahan, maka mereka lah orang-orang yang pertama kali diurus. Sampai suatu ketika pengikut Ali dan pengikut Aisyah dipertemukan dalam sebuah tempat, dalam suatu tempat, sehingga Ali bin Abi Thalib mengirim utusan untuk berdamai. Begitu pula Aisyah mengirim utusan untuk berdamai di atas kitabullah. Barakallahu fikum, dan disepakati bahwa akan ditegakkan hukuman terhadap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, kelompok yang paling aman menurut mereka adalah berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Mereka bersembunyi di barisan Ali bin Abi Thalib, dan pada malam harinya mereka berkumpul. Salah satunya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, al-Fattan, al-Kadzdzab. Barakallahu fikum. Mereka berdiskusi di antara mereka. Wahai jamaah, ketahuilah, kalau sampai terjadi persatuan di antara mereka, maka yang pertama kali yang diberantas adalah kalian. Maka di antara mereka ada yang mengusul, kalau begitu sekarang kita minggat dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Kita pergi dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Sabah mengatakan, kalau kalian pergi, kalian akan dikejar. Jumlah mereka banyak. Ya sudah, kita serang mereka. Kalian jumlah kalian sedikit, kata Abdullah bin Sabah, kalian tidak akan menang. Lalu bagaimana? Ketika malam, ketika menjelang subuh, kita bergerak secara bersama dan menyerang pasukan yang berada di pihak Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga pihak Aisyah mengira bahwasanya pasukan dari pihak Ali melanggar perjanjian, menyerang terlebih dahulu. Akhirnya mereka, pihak dari Aisyah, akan membalas serangan tersebut. Ketika mereka membalas, pasukan yang bukan dari golongan kita mengira bahwasanya pihak Aisyah radhiyallahu anha telah melanggar dan menyerang terlebih dahulu. Maka terjadilah pertumpahan darah dan terbunuhlah di sana beberapa sahabat, di antaranya adalah Zubair ibnul Awam. Zubair ibnul Awam salah satu sepupu dari Rasulullah, putra dari Sofia, dan juga Talha bin Ubaidillah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum menemui jasad dari Talha bin Ubaidillah, beliau pun mengusap wajah Talha bin Ubaidillah, dan beliau pun mengatakan, inni la arju an akuna wa Talha wa Zubair mimman qala Allahu fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sungguh saya berharap agar bersama dengan Talha dan Zubair termasuk di antara orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, wa naza'na ma fi sudurihim, telah kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian dan permusuhan, ikhwanan, mereka saling bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka berhadapan, bercengkrama, bercerita, bersada gurau di dalam jannah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Ahlul Bait, akan tetapi Ahlul Bait bukanlah orang-orang yang maksum dan juga bukanlah orang-orang yang mampu dan bisa untuk menetapkan sebuah syariat. Memang Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu bersama dengan mereka, mencintai mereka. Akan tetapi hadis tersebut ibarat hadis Naam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin min ba'di. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.